كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami mereka masukkan ke neraka. Setiap kulit mereka hangus terbakar, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru. Liyadukul adab, agar supaya mereka selalu merasakan adab Allah. Ilmu seperti itu kan baru atau dari dulu? Dulu belum ada. Lagi, orang yang tetap kafir, tidak mau beriman, itu sempat dadanya sempit, hidupnya sempit. Sebagian sempitnya orang yang naik ke langit, ka'annama yas'adu ila as-sama'. Kenapa orang yang di atas sana semakin tinggi semakin sempit tadi? Napasnya. Karena sisinya berkurang ya kan. Apakah zaman dulu Nabi sahabat yang lalu sudah ada perempuan seperti itu? Enggak ada, Nabi enggak pernah naik. Apa maksudnya sahabat Nabi enggak pernah ya mengadakan penelitian seperti itu. Kalau dulu baru Isra Mi'raj itu pun bukan untuk meneliti itu, tapi untuk menerima sholat. Ini yang seperti kan mukjizat ilmiah, ilmu pengetahuan modern yang sekarang baru ditemukan tapi sudah turun 16 abad yang lalu di saat orang-orang belum tahu tentang itu. Dan itu gak mungkin kalau tidak dari Allah. Terakhir sekalian adalah al-i'jaz al-ghaibi, mukjizat yang berkaitan dengan ghaib. Ghaib artinya yang tidak kelihatan, tidak hadir, ya kan? Yang pertama al-ghaibul madhi, ghaib yang terdahulu. Coba akhir Nabi itu gak bisa membaca, gak bisa menulis, tapi Quran yang disampaikan ada informasi tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Padahal Nabi tidak pernah hidup di zaman dahulu, sehingga tidak bisa tertandingi oleh siapapun orang. Yang kedua al-ghaibul hadir, al-ghaib al-hadir, ghaib yang kekinian. Kekinian maksudnya kekinian di zaman Nabi. Umpamanya Yahudi dan munafik, ini orang-orang Islam gak tahu, berkonspirasi mengadakan persekongkolan untuk menghancurkan umat Islam. Allah kasih tahu melalui Al-Quran bahwa Yahudi itu selalu temannya orang munafik, atau orang munafik temannya selalu Yahudi, dan bersekongkol dengan orang kafir yang lainnya untuk memerangi Islam. Allah turunkan ayatnya Al-Hadir, padahal Nabi gak melihat, sahabat gak melihat. Ghaibul Hadir. Atau yang ketiga al-mustaqbal, ghaib yang akan datang. Contoh dalam surat Ar-Rum, ghulibat Rum, Rum terkalahkan, nanti setelah terkalahkan akan menang. Itu gak terjadi, belum jadi. Jadi ketika ayat itu turun belum terjadi, baru terjadinya setelah sekian lama. Dan itu yang tahu adalah Allah melalui Qur'annya. Maka disebut al-ijaz al-ghaibi al-mustaqbal. Ini secara ringkas Bapak Ibu pelajaran ijaz Al-Quran yang kalau di S2 itu satu semester lagi, 4 bulan. Jadi mahasiswa Telkomsel lebih hebat, 1 jam selesai. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ingin bertanya seputar materi ini. Bila tidak ada sampai di sini kajian siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan telah tutup dengan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you. Yes.